بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله وبارك الله فيكم. إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab تفسير كريم الرحمن. Pembahasan kita masih pada ayat yang ke-30. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan: fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimu dhalala innahum attakhadu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian mereka mendapatkan petunjuk dan sebagian yang lainnya sepantasnya mereka mendapatkan kesesatan. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira bahwasannya mereka mendapatkan petunjuk. Telah kita jelaskan bagaimana perbuatan-perbuatan orang kafir, orang musyrik, ketika mereka melakukan perbuatan yang keji, fahisyah, mereka berdalih bahwasannya apa yang mereka lakukan telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji, mereka mengatakan kami mendapatkan perbuatan-perbuatan tersebut pada nenek moyang kami. Akan tetapi yang lebih parah daripada itu, mereka menisbahkan, menyandarkan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan jelek yang mereka lakukan, disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengatakan, wallahu amarna biha, Allah memerintahkan perbuatan-perbuatan yang keji ini. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan perbuatan-perbuatan yang keji dan yang mungkar. Orang yang melakukan perbuatan keji kemudian menyandarkan bahwasannya perbuatan ini perintah dan syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh dia telah mengatakan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala perkara yang mereka tidak mengetahuinya. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebagian di antara mereka, ay fariqan minkum hadallah ay wafaqahum lil hidayah. Kata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, fariqan minkum, sebagian di antara kalian, hadallah, Allah memberikan hidayah, ay wafaqahum lil hidayah, وَيَسُرُّ لَهُمْ أَسْبَابَهَا وَصَرَفَ عَنْهُمْ مَوَانِعَهَا. Sebagian di antara kalian Allah berikan taufik untuk mendapatkan hidayah. Allah mudahkan bagi mereka sebab-sebab hidayah. Dan Allah palingkan dari mereka faktor-faktor yang menghalangi daripada hidayah. وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةِ. Dan sebagian yang lainnya di antara kalian sepantasnya mendapatkan kesesatan. وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةِ. Mereka berhak mendapatkan kesesatan. Bima tasabbabu li anfusihim, dikarenakan mereka melakukan sebab-sebab kesesatan untuk diri mereka. Wa amalu bi asbabil ghiwayah, dan mereka melakukan sebab-sebab tersesat dan menyimpang. Nah, ini sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara manusia ada yang mendapatkan hidayah dan sebagian yang lainnya tersesat, menyimpang. Nah, di mana kesesatan ini merupakan musibah yang paling besar yang Allah timpakan kepada seorang hamba di dunia ini. Sebaliknya hidayah merupakan nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Kemudian Allah menyebutkan di antara sebab sebagian manusia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, fa innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung-pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Dan barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah mendapatkan kerugian dengan kerugian yang nyata, kerugian yang jelas. Qala Syekh rahimahullahu taala, fahinan salakhu min wilayati Rahman wastahabbu wilayata syaitan hasala lahum an-nasibul wafir min al-khullan. Ketika mereka lepas dari pelindungan Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, dari perwalian Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mencintai perwalian syaitan, maka mereka akan mendapatkan bagian yang sempurna dari kerendahan dan kehinaan. Orang yang melepaskan dirinya dari wilayatul rahmah, nah, dari mencintai Allah Subhanahu wa taala, dari menjadikan Allah sebagai pelindungnya dan berpindah kepada perwalian syaitan, mencintai, menyenangi dan menjadikan syaitan sebagai pelindungnya, maka dia akan mendapatkan bagian yang sempurna daripada kerendahan dan kehinaan. Wa wakalu ila anfusihim fa khasaru ashadal khusran. Dan mereka menyerahkan kepada diri mereka sendiri, kemudian mereka mendapatkan kerugian yang sangat besar. Wa hum yahsabuna annahum muhtadun, dalam keadaan mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Ya, ini yang sangat parah. Seseorang melakukan kejelekan-kejelekan dan dia mengira melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, mereka mengira bahwa mereka melakukan kebaikan-kebaikan, padahal mereka melakukan kejelekan-kejelekan, kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan. Begitu juga mereka mengira mendapatkan petunjuk, padahal mereka mendapatkan kerugian yang sangat besar. لِأَنَّهُمْ إِنْ قَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الْحَقَائِكَ. Dikarenakan bagi mereka terbalik hakikatnya. فَظَنُّ الْبَاطِلَ حَقًّا وَحَقَّ الْبَاطِلَ. Mereka mengira kebatilan sebagai kebenaran, dan mereka mengira kebenaran sebagai kebatilan. Nah, terbalik. mengira kebatilan sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai kebatilan. Wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna al-awamira wan nawahiya tabi'atun lil hikmati wal maslahati. Dalam ayat ini merupakan dalil bahwasanya perintah-perintah dan larangan-larangan mengikuti hikmah dan kemaslahatan. Dan ini merupakan kaidah di antara qawaiduddin, kaidah-kaidah agama. Ad-din mabniun 'alal masalih. Nah, fi jalbiha wa dar'iha lil mafasid. Agama dibangun di atas kemaslahatan-kemaslahatan. Mengambil kemaslahatan-kemaslahatan dan menolak kemudaratan-kemudaratan. Ya, setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidaklah Allah memerintahkannya melainkan di dalamnya mengandung maslahat. Begitu juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tidaklah Allah melarangnya melainkan bagi yang mengikuti perintah Allah itu akan mendapatkan kemaslahatan. Dan kalau melakukan larangan-larangan tersebut, dia akan mendapatkan kemudharatan. Sehingga semua perintah-perintah Allah, semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala mengikuti hikmah dan kemaslahatan. Dalamnya ada hikmah dan di dalamnya ada maslahat. Walaupun mungkin kita tidak mengetahui apa itu hikmahnya, apa itu maslahatnya, tapi kita yakin dalam perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala semuanya mengikuti hikmah dan maslahat. Begitu juga perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan larangannya. Haitsu dzakara ta'ala annahu la yatasawwar ay ya'muru bima tastabhisuhu wa tunkiru al-'uqul. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya tidak tergambarkan, tidak terbayangkan Allah memerintahkan dengan suatu perkara yang dianggap jelek dan diingkari oleh akal-akal. Nah, wa annahu la ya'muru illa bil 'adli wal ikhlas, dan tidaklah Allah memerintahkan melainkan dengan keadilan dan keikhlasan. Ya. Allah tidak akan memerintahkan perkara-perkara yang secara akal sehat dianggap jelek dan mengingkarinya. Nah, kan tapi setiap perintah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya mengandung hikmah dan maslahat. Nah, sehingga ketika ada orang-orang kufar, orang-orang musyrik, ketika mereka tawaf dalam keadaan telanjang, melakukan perbuatan fahisyah, keji, tawaf dalam keadaan telanjang, mereka mengatakan bahwasanya ini yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Dan mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini pula yang diperintahkan oleh Allah kepada kami. Maka Allah bantah dengan mengatakan, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan perbuatan yang keji. Ya. Allah tidak akan memerintahkan perbuatan yang keji. Perbuatan yang secara akal sehat saja dianggap jelek. Tidak akan memerintahkan. Ya. Nah. Wa fihi dalilun ala anna al-hidayah bi fadlillah wa mannihi. Dan ayat ini juga merupakan dalil bahwasanya hidayah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ad-dhalalata bi hudlani lil 'abdi. Dan sunnya kesesatan merupakan kerendahan terhadap seorang hamba. Nah. Assalamualaikum. Idza tawalla bi jahlihi wa dhulmi syaitan wa tasabbaba li nafsihi bid dhalal. Apabila disebabkan kebodohan dan kezalimannya, syaitan menguasainya atau dia berwala, berloyalitas kepada syaitan, dan dia menyebabkan untuk dirinya sendiri kesesatan. Nah, ada sebab-sebab seseorang mendapatkan hidayah, dan ada sebab-sebab seseorang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hidayah ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah pun menyebutkan sebab-sebab seseorang mendapatkan hidayah yang hendak seseorang menempuhnya. Nah, begitu juga kesesatan, walaupun ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki, tapi kesesatan pun ada sebab-sebabnya. Seseorang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang hamba ini diperintahkan untuk menjauhi sebab-sebab tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah merupakan ketetapan para nabi. Nah, may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kesesatan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Tapi kita sebutkan tadi, al-hidayah wal-ghiwayah wal-dolalah lahu asbab. Hidayah memiliki sebab-sebab, begitu juga kesesatan memiliki sebab-sebab. Nah, yang mana hamba ini diperintahkan untuk menempuh sebab-sebab hidayah dan menjauhi sebab-sebab kesesatan. Wa anna man hasiba annahu muhtadin wa huwa dhalun annahu la udhra lahu li annahu mutamakkinun min al-huda. Sesungguhnya orang yang mengira bahwasannya dia mendapatkan petunjuk padahal dia sesat, sesungguhnya ini bukan udhur baginya. Seperti hanya seorang melakukan kejelekan dalam keadaan dia mengira perbuatannya itu baik, ini bukan suatu udzur. Nah, begitu juga orang yang melakukan kesesatan dalam keadaan dia mengira di atas petunjuk, ini bukan suatu udzur. Li'annahu mutamakkinun minal huda. Dikarenakan ada kesempatan padanya untuk mendapatkan hidayah dengan melakukan sebab-sebabnya. Wa inna ma atahu husbanuhu min zulmihi bitarki at-tariqil musil ila al-huda. Sesungguhnya datangnya praduga tadi, praduga dirinya berada di atas petunjuk padahal dalam keadaan sesat, munculnya dugaan ini dikarenakan kezalimannya dan meninggalkan jalan yang menyampaikan kepada petunjuk. Ya. Nah, sekarang banyak seseorang yang mengira berada di atas petunjuk padahal dia berada di atas kesesatan. Banyak orang yang mengira melakukan perbuatan-perbuatan yang baik padahal perbuatannya jelek. Nah, seperti ahlul bid'ah, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, tidaklah mereka melakukan kebid'ahan-kebid'ahan melainkan menganggap baik perbuatan yang mereka lakukan. Nah, padahal sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah suatu kejelekan yang bisa menjerumuskan ke dalam api neraka. Ya. Baiknya sesuatu yang menjadi timbangan adalah Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ya. Bukan secara akal saja. Nah, masuk kepada ayat yang ke-31. Qala Allah Ta'ala, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam. Ini maksud adalah manusia. Manusia adalah bani Adam. Nah, semua manusia anak keturunan Adam. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, Khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kalian. Pakailah pakaian kalian yang bagus. Setiap kalian memasuki masjid. Wakulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Qala syarahimallahu ta'ala yakulu ta'ala ba'dama anzala ala bani adam libasan yuwari sawatihim warisha. Ya bani adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Allah subhanahu wa ta'ala berkata setelah menurunkan bagi anak-anak Adam pakaian yang menutup aurat mereka dan sebagai perhiasan bagi mereka, Allah katakan, wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian, pakailah pakaian yang bagus setiap kalian memasuki masjid. Nah, istaru auratikum inda sholati kulliha. Maknanya, tutuplah aurat-aurat kalian setiap melaksanakan sholat-sholat semuanya. Ya. Ayat ini pun dipakai dalil oleh para ulama tentang salah satu di antara syarat-syarat sah sholat adalah satrul aurat. Menutup aurat. Nah, fardhiha wa nafliha, baik dalam sholat yang wajib atau sholat yang sunnah. Menutup aurat termasuk syarat sahnya sholat. Fa inna satraha zinatun lil badan. Sesungguhnya menutup aurat merupakan zinah, perhiasan bagi badan. Kama anna kashfaha yada'ul badana qabihan mashuha. Sebagaimana terbukanya badan tidak memakai pakaian. Nah, dengan terbukanya meninggalkan badan, membiarkan badan dalam keadaan qabihan masuha, dalam keadaan jelek terlihatnya. Teh. Ini makna yang pertama. Makna wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian setiap kalian masuk masjid. Maknanya, tutuplah aurat kalian. Disebutkan perhiasan menutup aurat ini, dikarenakan menutup aurat merupakan perhiasan bagi badan. Menghiasi badan, sehingga terlihatnya indah dengan memakai pakaian. Nah, dan kalau dibiarkan terbuka, tanpa ada pakaian, maka menjadi jelek keadaannya. Menjadi jelek terlihatnya. Ini makna yang pertama. Maknanya pakai pakaian yang menutupi aurat dalam melaksanakan sholat semuanya. Bagi yang wajib ataupun yang sunnah. Wa yuhtamalu annal murada bizzina huna ma fauqa dhalika minal libasin nadif al-hasan. Dan dimungkinkan bahwasanya dimaksud dengan zina, perhiasan dalam ayat ini. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian. Yang dimaksud perhiasan di sini yaitu pakaian yang lebih dari sekedar menutup aurat saja. Ya, dari pakaian yang bersih dan juga bagus. Ya. Jadi lebih dari sekedar menutup aurat. Nah. Fa fi hadha al-amru bi satril aurah fi shalah wa bi isti'mal at-tajammul fiha. Maka di sini bisa kita ambil faedah adanya perintah untuk menutup aurat dalam sholat dan menggunakan tajammul, berhias ketika melaksanakan sholat. Nah, jadi bukan sekedar menutup aurat saja, tapi lebih daripada itu dengan berhias dalam artian memakai pakaian yang bagus. Nah, memakai minyak wangi dan yang semisalnya. Jangan asal-asalan pakaian yang dipakai kerja, keringatan, kemudian bau dia pakai untuk melaksanakan sholat. Ya. Hendaknya lebih dari sekedar menutup aurat. Dikarenakan Allah mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Nah, pakailah perhiasan. Ya. Sampai dengan perhiasan. Jadi bukan sekedar menutup aurat saja. Lebih daripada itu, di samping menutup aurat, bagus, baik. Nah, bersih. Setiap kalian memasuki masjid. Wa nadafatu sutrah min al-adnas wal anjas. Dan juga hendaklah penutup badan atau pakaian tersebut bersih dari kotoran-kotoran dan najis-najis, adnas dan anjas. Ya. Jadi kalau nama orang adnas berarti apa? Kotoran-kotoran. Nama orang anjas najis-najis. Ya. Kayak bagus nama ini adnas anjas, padahal maknanya jelek. Ya. Barakallahu fiikum. Summa qala, kemudian Allah mengatakan kulu washrabu. Makanlah dan minumlah. Nah. Dan sebelumnya kenapa kita membiasakan juga anak-anak kita, apalagi yang laki-laki, dibiasakan sejak kecil. Ketika mereka hendak melakukan sholat, nah, apalagi di masjid, pakaikan pakaian-pakaian yang baik. Bukan sekedar menutup aurat saja. Ya. Tapi tadi zina. Lebih daripada itu. Pakaian yang baik, bersih. Nah, barakallahu fiikum. Sehingga ketika kita sholat, tidak mencukupkan dengan pakai kaos oblong saja. Nah, kaos oblong menutup aurat, menutup aurat. Nah, kaos bawahnya misalnya silwal, sarawil, menutup aurat. Kaos bawahnya sarung, menutup aurat. Nah, tapi ini tidak apa, bukan zina. Nah, bukan perhiasan. Hendaknya lebih daripada itu, ya. Lebih daripada itu, selain menutup aurat, juga merupakan perhiasan. Pakaian yang baik, bersih. Nah, ketika melaksanakan sholat. Walaupun ya sah-sah saja pakai kaos, pakai sarung, sah saja sholatnya. Nah, tapi hendaklah kita melakukan sholat dalam keadaan tadi. Memakai zinah perhiasan dengan berpenampilan bagus. Nah, pakaian kita bagus, bersih. Kemudian juga pakai minyak wangi dan semisalnya. Allah mengatakan wa kulu washrabu ay mimma razaqakumullah min al-thayyibat, makanlah dan minumlah dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian berupa makanan-makanan dan minuman-minuman yang baik. Nah, halalan thayyibah, yang halal dan yang baik. Wa la tusrifu, dan janganlah kalian berlebihan fi dalika, di dalam makan dan minum. Wal israf imma ay yakuna bi ziyadati ala qadril kafi, makna berlebihan apakah dengan menambah terhadap kadar yang cukup. Nah, ini berlebihan, ya. Misalnya kalau dia makan cukupnya satu piring, cukup satu piring mengenyangkan misalnya, dia tambah jadi 3 piring, 4 piring. Nah, ini berlebihan. Ya. Wasyaruhu fil ma'kulat alladhi yaduru bil jism. Atau dia rakus, tamak terhadap makanan-makanan yang memudaratkan badan. Ini pun termasuk berlebihan. Ya. Mungkin daya tampung tubuhnya, badannya hanya satu piring, tapi dia terus paksakan 3 piring, 4 piring masuk. Nah, sampai dia gak bisa gerak, gak apa-apa. bahkan bermudarat pada tubuhnya, termasuk berlebihan. Nah, wa imma ay yakuna bi ziyadati tarafuh wa tanawuq fil ma'qal wal masharib wal libas, atau berlebihan dalam bentuk menambah bermegah-megahan. Nah, di dalam makanan-makanan, minuman-minuman, dan pakaian-pakaian. Ini pun sama. Bermegah-megahan. Nah, dalam makanan. Ya, dia cari makanan-makanan yang mahal harganya. Walaupun banyak, makanan yang sejenis itu murah. Nah, rasanya pun hampir sama. Tapi dia cari-cari. Ya, makanan-makanan yang nilainya mahal. Nah, bakso cari yang 50.000 misalnya. Ya. Pasarannya 10.000 misalnya. Cari-cari. Pala harganya atau rasanya bersama dengan yang lainnya. Ya. Atau pakaian dia cari yang mahal. Padahal mungkin umumnya pakaian 50.000 atau 100.000, dia cari yang 1 juta pakaiannya. Ya. Ini berlebihan. Termasuk berlebihan. Juga minuman-minuman. Nah, dia sengaja mencari makanan-makanan, minuman-minuman yang mahal. Ya. Maka ini pun termasuk berlebihan. Wa imma bitajawujil halal ilal haram, atau dengan melewati yang halal terhadap perkara yang haram. Ini pun berlebihan. Seorang makan makanan yang haram, ini berlebihan. Seorang makan atau minum minuman yang haram, ini pun termasuk berlebih-lebihan. Sehingga mana ayat tadi, makanlah dan minumlah, janganlah kalian berlebihan. Jangan berlebihan ini bisa mencakup 3 hal tadi. Nah, dengan menambah dari kadar yang mencukupinya, tambah kadarnya. Ya. Tambah kadarnya berlebihan. Nah, yang cukupnya itu sehari 3 kali makan. Ya. Dia tambah 10 kali misalnya. Dalam keadaan tubuhnya itu memberikan kemudaratan bagi tubuhnya. Ya. Menjadi lemah, menjadi malas, dan sebagainya. Banyak tidur. Ya. Sehingga kata para ulama, mengatakan, la ta'kulu kasiran, patasrubu kasiran, patanamu kasiran, patandamu kasiran. Janganlah kalian makan banyak. Kalau kalian makan banyak, akan banyak minum. Ya. Sudah makan banyak kan haus. Nah, untuk melancarkan dengan minum, banyak minum. Banyak makan, banyak minum. Janganlah kalian makan banyak, dikarenakan kalian akan banyak minum. Kalau sudah makan banyak, banyak minum, kalian banyak tidur. Nah, kalau sudah banyak tidur bagaimana? Kalian banyak mendapatkan kerugian. Ya, harusnya pagi-pagi ini sudah keluar mencari nafkah, dikarenakan banyak makan, banyak minum, gak bisa gerak, tidur lagi, rugi, ya, rugi. Nah, harusnya pagi-pagi ini dia sudah memulai hidupnya dengan kebaikan-kebaikan, mulai sholat berjamaah, kemudian zikir, thalabul ilmi, dan sebagainya. Nah, dikarenakan dia capek, banyak makan, banyak minum, ngantuk, tidur. Lewatkan pahala-pahala karunia-karunia keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan, atau Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma barik fi bukuri ummati. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada pagi-pagi umatku ini. Ya. Jangan dibiasakan pagi-pagi tidur. Pada subuh tidur lagi. Jangan dibiasakan. Ini waktu-waktu yang didoakan oleh Rasulullah SAW keberkahan. Lakukan apa yang bermanfaat bagi kita. Baik urusan agama atau urusan dunia. Nah. laik, qiraatul Quran misalnya, ataupun ta'lim, ataupun kebaikan-kebaikannya lainnya. Nah, atau mungkin perkara-perkara dunia, cair nafkah dan lain sebagainya, doakan keberkahan. Ya. Walaupun bukan sampai haram tidur setelah sholat subuh. Nah, tapi alangkah baiknya dia gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, perkara-perkara yang bermanfaat baik untuk agamanya ataupun untuk dunianya. Nah, kecuali kalau sakit dan sebagainya, kecapean yang sangat, pulang sabar. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah dan membani jiwa mereka sesuai dengan kemampuannya. Baik. Tadi makna tuslifu. Ya, makna tuslifu yang pertama berlebih-lebihan dari kadar yang mencukupinya. Nah, sehingga memudorotkan badannya. Ya, banyak makan ini tambah sehat atau bermudorot? Mudorot, ya. Nah, kadang-kadang penyakit ini, penyakit kolesterol dan lain sebagainya. Apa sebabnya? Terlalu banyak makan. Ya. Kemudian, yang kedua, termasuk berlebihan, yaitu bermegah-megah di dalam makanan-makanan dan minuman-minuman. Dan pakaian-pakaian. Bermegah-megahan. Nah, cari makanan minuman yang mahal. Ini pun termasuk berlebih-lebihan. Yang ketiga, dengan meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram. Memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, ini pun berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Fa inna sarafa yubghiduhu Allah, sesungguhnya sifat berlebihan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadurru badanal insan wa ma'isatihi, dan memudaratkan badal insan wa ma'isatahu, memudaratkan tubuh manusia dan kehidupan manusia. Ya, tadi sebutkan kalau banyak makan, banyak minum, banyak tidur, banyak rugi. Ya, memudaratkan badan dan memudaratkan ma'isahnya. Ya, kalau kerjaannya tidur terus, kapan dia cari ma'isahnya? Hatta innahu rubbama adat bil hal ila ay ya'jiza amma yajibu alaihi minan nafaqat. Sampai kadang-kadang perbuatan tersebut menyebabkan pada suatu keadaan di mana dia malas, lemah dari melakukan yang diwajibkan padanya untuk mencari nafkah di antaranya. Malas. Banyak makan, banyak minum. Nah, malas untuk cari nafkah. Tidur terus. Ya. Padahal, suatu kewajiban bagi seorang suami, kepala rumah tangga, untuk menafkahi anak dan istrinya. Fafi hadil ayah, al-karimati al-amru bitanawul aqli wasyarab. Di dalam ayat yang mulia ini, merupakan perintah untuk mengambil makanan dan minuman, wa nahyu an tarkihima, dan larangan meninggalkan makanan dan minuman, wa an israfi fihima, dan larangan berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Ya, tetap diperintahkan untuk makan dan minum. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Nah, bahkan walaupun pada asalnya mubah, bisa menjadi wajib kalau seandainya berkaitan dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak makan dan minum, menyebabkan kita sakit, menyebabkan kita meninggal, misalnya. Nah, menjadi makan minum menjadi wajib hukumnya. Ya. Sampai kalau seandainya berkaitan dengan kehidupan kita dan dalam keadaan darurat, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala memakan makanan yang haram. Dikarenakan pentingnya menjaga kehidupan seorang manusia. Pentingnya dan wajibnya mempertahankan kehidupan. Ya. Dalam keadaan kita lapar yang sangat di padang pasir, di hutan misalnya, tidak ada makanan apa-apa kecuali bangkai. Maka diperintahkan untuk memakan bangkai tersebut. Ya. Sampai sebagian ulama menyebutkan kalau dia meninggalkan bangkai tersebut, nah, memilih sabar, biarin saja dia meninggal, maka ini berdosa. Nah, dikatakan ada perintah untuk mempertahankan kehidupan. Ya. Barakallahu fiikum. Sehingga bangkai yang asalnya haram untuk dimakan, ya, menjadi bolehkan untuk dimakan. Bahkan kalau tidak makan menyebabkan dirinya meninggal, mati, bisa menjadi wajib memakannya. Barakallahu fiikum. Sini perintah untuk makan dan minum, dan larangan meninggalkan makan dan minum. Ya. Barakallahu fiikum. Dan larangan berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Barakallahu fiikum. Dikatakan orang yang tidak makan, tidak minum, nah, ini bisa membunuh diri. Ya. Seharian, semalaman, tidak makan, tidak minum. Bukan niatan untuk berpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sengaja meninggalkan makanan, minuman. Ya. Berarti dia tidak mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, kulu washrobu. Makanlah dan minumlah. Wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebihan. Jadi dalam ayat ini mengandung perintah untuk makan dan minum, larangan meninggalkan makanan dan minuman, dan larangan berlebihan makan dan minum. Ya. Allahu a'lam bishawab, naktafi ila huna. Insyaallah ayat yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Pertanyaan, wallahu a'lam. Ketika kita berusaha makan bangkai dengan dalam keadaan darurat, misalnya dalam hal kata darurat ini batasannya sampai mana? Jika kita melakukan hal yang apa, ya mungkin boleh karena darurat, alasan darurat ini batasan sampai mana? Tapi darurat ada kaidahnya. Tapi perkara yang haram dibolehkan dalam keadaan darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat ini membolehkan perkara-perkara yang diharamkan. Di antara batasan darurat, kalau berkenaan dengan makanan tadi, nah, kita dalam keadaan lapar yang sangat luar biasa. Tidak ada makanan apa-apa kecuali bangkai. Nah, dalam keadaan darurat. Kemudian juga, nah, di antara kaidah yang lainnya, secara praduga yang kuat, kalau kita tidak memakan bangkai tersebut, bisa menyebabkan kebinasaan bagi diri kita. Nah, dan juga ada kaidah-kaidah yang lainnya ketika kita memakan makanan yang haram dikarenakan darurat. Biqadril hajah, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kalau hilang rasa laparnya sudah cukup. Tidak usah sampai kenyang berlebihan. Nah, yang jelas tadi intinya darurat ini dalam keadaan dia kelaparan yang sangat luar biasa, kalau tidak memakan bangkai tersebut bisa menyebabkan kebinasaan bagi dirinya, dan tidak ada yang lainnya yang halal. Nah, maka ini darurat. Dan daruratnya bukan dalam masa ini saja, dalam masalah-masalah yang lainnya pun, nah, berlaku hukum ad-darurat tubihul mahdurat. Dikatakan darurat, maka dibolehkan perkara-perkara yang haram. Nah, tapi jangan bermudah-mudahan dalam masalah darurat. Ya. Misalnya, seseorang sakit dan masih banyak, kalau dia bisa perempuan yang sakitnya, masih banyak dokter-dokter laki-laki, perempuan-perempuan untuk memeriksanya. Nah, tapi dia bermudah-mudahan dengan alasan darurat, ke dokter laki-laki. Padahal masih memungkinkan dan masih bisa untuk periksa kepada dokter yang perempuan. Nah, kecuali kalau tidak ada sama sekali dokter atau perempuan, nah, makanya berlaku hukum daurat. Ya. Jadi jangan bermudah-mudah dalam masalah ad-daurat. Nah, kalau memang itu merupakan daurat, dibolehkan perkara yang diharamkan tadi. Nah, tapi kalau masih ada kemungkinan yang lain, nah, dari perkara-perkara yang halal, nah, maka ini bukan daurat. Itu tadi misalnya, di hutan ada bangkai. Nah, tapi ada juga makanan yang halal yang lainnya. Ada bangkai. Tapi ada juga buah-buahan di hutan misalnya. Nah, ada buah ini, buah itu. Lapar yang sangat. Ya. Tidak bisa dia memilih makan bangkai dengan alasan. Ini kan daurat. Kenapa? Karena masih ada pilihan yang lain yang halal. Dan memungkinkan dia untuk memilihnya. Nah, maka ini bukan daurat. Jadi kalau tidak ada sama sekali yang halal, nah, yang bisa dia lakukan atau dia peroleh, nah, kecuali dengan melakukan yang haram tersebut, maka ini darurat. Ya. Jadi nah, kita mengetahui kaidah darurat. Nah. Tapi soalnya ini yang saya intinya, kaidahnya. Kalau masih ada yang halal yang memungkinkan bagi kita, maka kita bukan daurat lagi. Kecuali kalau tidak ada yang halal, nah, yang memungkinkan bagi kita, kecuali yang haram, dan kalau kita tidak melakukan yang haram tersebut, ini bisa menyebabkan kebinasaan bagi diri kita, ini daurat. Nah, ini daurat. Wallahu a'lam. Ya fi al-hamd lillah subhanahu wa ta'ala, hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.